Sampai mana terakhir? Sifatul haya. Sifatul haya. Wa tawakkal 'ala al-hayy. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Wa qawluhu wa huwa al-'aliyyul hakim. Wa huwa al-hakimul khabir. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه لتعلموا وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Di sini Syekhul Islam rahmatullah alaih tidak mengisbatkan sifat al-hayyu bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang lainnya, maka beliau di sini tidak memberikan syahid min syawahid atas hal ini dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-hayyu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal dan bertawakkallah kalian 'alal hayyi," kepada Allah al-hayyi. Dan inilah nama Allah al-hayyi yang mengandung sifat Allah, yaitu sifat hidup. Antum perlu ketahui kaidah dasar dalam mengimani asma sifat. Setiap asma dari nama-nama Allah pasti terkandung sifat, dan tidak setiap sifat terkandung nama. Bisa dipahami sini? Nah, karena nama dan sifat terbatasi oleh nas, terbatasi oleh nas. Allah Ta'ala beristiwa, tapi Allah tidak dinamakan dengan mustawi. Ya, alladzi la yamutu. Allah sebutkan dulu sifat salbiahnya. Alladzi la yamutu, yaitu Allah yang tidak mati. Wa huwal alimul hakim, dan dialah Allah yang maha alim, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha hakim, lagi maha khabir, mengetahui. Wa ya'lamu ma fi yadihil fil ard. Nah, ini sifat dari sejumlah sifat berarti. Dan dia mengetahui apa yang masuk ke bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama', dan dia mengetahui apa yang turun dari langit. Wa ma ya'rudu fiha, dan apa yang naik ke langit. Naik ke langit berupa amal saleh. Wa 'indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah lah, di sisinya lah kunci-kunci ghaib. La ya'lamu indahu, yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah ada yang terjatuh dari waraqah, selembar daun. Illa ya'lamuha, kecuali Dia melayak mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidak ada satu biji pun di kegelapan malam. Wala ratbin, dan tidak ada sesuatu yang basah. Wala yabisin, atau yang kering. Illa fi kitabin mubin, kecuali itu telah tercatat di kitab yang mubin, yaitu Lauhul Mahfuz. Wala tahmilu min unsa, dan tidaklah hamil dari seorang wanita. Wala tabak, dan juga tidaklah dia melahirkan. Illa bi'ilmihi, melahirkan dengan ilmu Allah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala apapun. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma, dan bahwasanya Allah ilmu-ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, ini isbat dari berbagai sifat, ya, dari sifat sifat ilmu, ya, sifat hayyu dan yang lainnya, dan juga isbat dari nama-nama yang ditetapkan dalam Quran di sini. Nah, tepat kalau dibaca di sini, ya, normal. Qala rahimahullahu ta'ala, sifatul hayati qawluhu wa tawakkal ila akhirih, hadhihi jumlatu minal ayati saqaha al-muallifu liithbati ba'dul asma'i was-sifati. Fal ayatul ula fiha ithbatun ismul hayy. La fiha isbatu ismi. Mudah-mudah punya ni. Laisa isbatun. Isbatu ismihi. Fal ayatul ula fiha ithbatu ismihi al-hayy. Al-hayyi. Al-hayyi tabi'iyah dari ismihi. Isbatu ismihi al-hayyi. Kama tadammanat salbul mauti. Salba. Salbal mauti. Alladhi huwa diddul hayati anhu. Waqad qadimna. Waqad qaddamna. Waqad qaddamna annahu subhanahu hayyum bihayati. Iya sifatun lahu lazimatun lidatihi. Fala yu'radu. Fala ya'ridu. Fala ya'ridu. Laha mautun wala zawalu aslan. Wa anna hayatahu akmalu hayatin wa atammaha fa yastalzimu thubutuha lahu thubutun thubuta. Apa yang dapat thubuta di sini? Fa yastalzimu ha? Makhul apa? Apa yang dapatnya syahrul? Thubut? Padri? Mas Bowo? Maful mutlak. Subuh Tuhan lahu subuta. Kulla. Kulli mudah menilai. Kulli kamalin yudaduna fihi. Dan nafyuhu. Yudadunafyuhu. Yudadunafyuhu kamal al-hayati. Wa ammal ayatul baqiyati. Baqiyatu wa ammal ayatul baqiyatu fa fiha ithbatun fa fiha ithbatu sifatil ilmi. Naam. Wa ma ishtaqqa wa mashtaqqa mashtaqqa minha ka kaunuhu ka kaunuka ka tashbih jarra ka kaunihi. Naam. Ka kaunihi aliman wa ya'lamu wa ahata bi kulli shay'in ilma. Naam. Makhadat kesiro yang lupa. Qauluh wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ila akhir hadhihi jumlatu. Maka ya, kalimat ini minal ayat, ini dari ayat-ayat ayat sahoha al-mu'allifu yang dibawakan oleh al-mu'allif itu oleh Ibn Taymiyyah. Untuk apa dibawakan oleh Ibn Taymiyyah? Di isbati ba'dul asma'i wa sifat, untuk menetapkan sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fal ayatul ula, maka ayat yang pertama wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut fiha isbatu ismihi al-hayy. Maka pada ayat ini terdapat isbat penetapan namanya yaitu al-hayy, al-hayyu. Kama tadammanat, sebagaimana terkandung juga dalam ayat ini salbal mauti, salbal maqul. Fa'il dari tabal marat di sini adalah al-ayah. Sebagaimana terkandung dalam ayat ini juga salbal maut, penadi peniadaan atau penafian ya maut, yaitu tatkala orang para berfirman alladzi la yamut, tidak mati. Ini sifat salbiyah yang merupakan lawan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah yang kudus, yang tinggi, yang terpuji. Alladhi huwa ziddul hayati anhu, yang mati ini adalah lawan dari sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqad qaddamna, dan telah kita ya, lalui ya, dan telah kita sebutkan sebelumnya, maksudnya annahu subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala hayyun, itu adalah hidup, maha hidup, bi hayatin, dengan kehidupan. Hiya sifatun lahu, yang hidup Allah, sifat yang hayat ini adalah sifat bagi Allah, lazimah, sifat yang lazimah lidati, pada zatnya ya. Jadi nanti ada sifat ya Allah yang lazimah dan ghairu lazimah ya. Nah sifat hayyun ini lazim terus-menerus pada zat Allah Subhanahu wa taala. ya, berbeda dengan sifat Allah al-istiwa al-arsh. Ini ghairu lazim. Ya. Kenapa? Tatkala Allah Ta'ala belum menciptakan arsh, Allah belum istiwa di atas arsh. Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ya, setelah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, thumma. Thumma itu dalam ilmu nahwu. Ya, itu ibadah akhir. Ya, jadi ada kemudian. Ya, kemudian. Nah. Fala ya'ridu laha mautun. Maka maut tidak menyentuh bagi sifat hayyul tadi, ya, sifat hayat tadi, wala zawalun, dan juga tidak hilang kehidupan Allah tersebut, tidak hilang, ya, kehilangan tidak menyentuh sifat hayat tadi, ya, aslan sama sekali. Jadi kehilangan pun tidak menyentuh kehidupan Allah sama sekali. Wa anna hayatahu, dan bahwasanya kehidupan Allah akmalu hayatin, adalah kehidupan yang paling sempurna, wa tammaha, dan yang paling perfectnya. Fa yastalzimu subuta subutuha, maka hal ini melazimkan, ya, menetapkannya lahu bagi Allah subuta kamal, subuta kulli kamal, dengan, ya, penetapan setiap kesempurnaan yudhaddu nafihu kamalan hayati. Ya, yang lawan dari penafian itu adalah, ya, kesempurnaan kehidupan. Beda dengan kehidupan yang ada pada makhluk. Diawali dengan ketiadaan. Tatkala hidup pun, ya, diawali dengan hal-hal yang menafikan. Semisal tidur. Tidur ini kata Nabi, akhul maut. Nabi sesuatu ditanya, bil ahlu jannah ya namu, apakah penduduk sudah tidur? Kata Nabi, annaum akhulmu, tidur itu adalah saudaranya mati. Ya, oleh karena itu kalau orang mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, amutu, aku mati dan aku hidup. Baik. Wa amal ayatul baqiyah, adapun ayat selanjutnya, ya, fafiha isbatu sifatil ilmi, maka dalam ayat-ayat tersebut terdapat isbat, penetapan sifat ilmu, wa mashtuqqa minha, dan yang dimustaqkan, ya, dari sifat ilmu tersebut. Dimustaqkan maksudnya apa? Yang dibentuk. Kakaunihi aliman, seperti statusnya maha mengetahui, wa ya'lamu, dia mengetahui juga, wa hata bi kulli syai'in ilma, dan ilmunya meliputi segala hal, ila akhir. Nah, fadal dibaca Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Fala asyarihu rahimahullah sifatul ilmi. Wala ilmu sifatun lillahi azza wa jalla biha yudraka yudraku biha yudraku jami'al jami'u naibul fa'il ya akhi. Adraka yudriku af'ala yufilu. Tapi di sini yudrak, dijangkau, diketahui jami'u al-ma'lumat. Yudraku jami'ul ma'lumati ala ma hiya bihi fala yakhfa 'alayhi minha shay'un kama qaddanna fa fiha itbatu ismihi al-hakim wa huwa ma'khudun ini isim maf'ul, akhadha ya'khudhu, ya, ma'khud yang diambil, terambil. Wa ma'khudun min al-hikmati wa ma'nahu. Wa ma'nahu alladhi la yaqulu wa la yaf'alu illa as-sawabu. As-sawaba. Atau belum belajar bab mustasna. Kalau memang dia kurang, tidak sempurna kalimatnya, setelah ada tul istisna, yaitu misalkan ma'ja'a illa zaid. Berarti apa irami zaid? Fa'il. Ma ra'aitu illa Ahmad. Berarti berarti Ahmad. Maf'ul bi ila Ahmad. Ma maratu illa Zaid. Apa irobnya Zaid? Nah. Bisa dipahami sini, ya. Nah, udah belajar kan? Itu setakat tau. Alladhi la yaqulu wa la yaf'alu illa ila sahabat. Fala yaqa'u minhu abasun. Nah, apa i'rabnya abasun ini? Fa'il. Nah, mahsanta. Wala batilun. Bal kullu ma yakhluqu ma yakhluquhu aw ya'muru bihi fa huwa tabi'un li hikmatihi. Wa qila huwa man min fa'ilin dari wazan fa'ilin bi makna maf'ulu muf'ilin bi makna muf'ilin. Ini dari isbat sifat apa namanya? Akhir. Nah. Memahamin. Nah, baik, terus. Wa ma'nahu al-mahkum. Muhkim. Kan dari muf'il, ya kan? Berarti muhkim. Ma'nahu. Ah, ini ya. Ma'nahu mubtada. Terus muhkim berarti khabar. Ikutin aja di makna muf'il berarti muhkim. Apa? Muhkim. Baik. Ada anaknya. Li asyari minal ahkami. Minal ahkami wa huwa itqanu fala yaqa'u fi khalquhu fi khalqihi. Fi khalqihi tafawut. Tafawut apa ya, rupanya tafawut kok di itu? Hah? Disukunin. Disukunin. Apa ya, rupanya tafawut? Fa'il. Fa'il. Nah, antum lagi tirop ini, kira antum. Susah ya? Nah, kita kira ada buku-buku yang mudah, misal buku mushalah, usul tafsir, temudah. Kemudian apa lagi kira? Sama satam ini nam. Usul fisik, usul itu mudah. Ada dong yang sulit di sini. Dia terbiasa. Ya. Wal ilmu sifatun lillahi azza wajalla. Ilmu adalah sifat bagi Allah azza wajalla. Wa biha bil ilmi bil ulum, dengan ilmu Allah itu yudraku, diketahuilah. Jami'ul makhluqat, seluruh makhluk-makhluk ala mahiyah bihi ini ala haqiqah, berdasarkan hakikatnya. Fala yakfa alaihi min hasyun syun fa'il dari yakfa, maka ya tidak tersamarkan sedikit pun ya, darinya. Kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah terjadi. Mana? Fala yakhfa 'alaihi minha wal ilmu sifatu lillahi azza wa jalla biha bi sifatihi. Yang mana? Katana fa'bud. Yang mana? Wal ilmu sifatu lillahi. Enggak ada. Cuma fala yakhfa 'alaihi minha syai'un. Atau ada wa biha. Yang awal sifatu lillahi ila ilmu sifatu lillahi. Bihanya kembalinya ke sifat. Yang mana? Wabi wal ilmu sifatulillah wabiha, nah sifat atau ya sifat ilmu. Wal ilmu sifatulillah azza wajalla wabiha, maka dengan sifat ilmu tadi, sifatul ilm, dah wabiha, maka dalam ayat ini juga terdapat isbatus mihi. Apa yang artinya isbatus mihi sini, Mas Bowo? Lah, apa nopal? Ha? Pak Adri. Mubtada. Berat juga ya. Ini bukan lima ngecek-ngecek berat juga. Berarti wa-nya itu wa ibtidaiyah saya. Mana wa fi'lah? Fi'lah ada apa? Ada mahal. Apa? Ada mahal yang kelihatan. Wa khabar. Ya antum bisa dua i'rab katakan. Ujung-ujungnya khabar. Ada fi mahdhirab ini khabar langsung atau jar majrur muta'alliq dengan khabar mahdhuf qauluhu. Wa-nya yang lamahan. Dan pada ayat tersebut terdapat isbat nama Allah itu Al-Hakim. Ya. Wa huwa ma'khudun minal hikmah. Dan nama Al-Hakim ini ma'khudun, diambil dari kata hikmah. Ya, hikmah ini dari kalimat al-hukum. Sifatnya hakim. Ya. Atau dari kalimatnya al-hukmu atau ya, atau ambuk al-hukam. Hikmah ini masdar. Maknahu maknanya alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa su'ad. Maknanya adalah nama Allah Al-Hakim ini alladzi la yaqulu, yaitu yang tidak berfirman, wa la yaf'alu dan tidak bertindak illa su'ad, kecuali benar. Allah alam biswab, dan Allah yang lebih mengetahui ya, aswab kebenarannya. Ya, maka swab itu tindakan Allah, firman Allah pasti benar. Wala yaqa'u anhu abas, abas fa'il, maka tidak terjadi darinya abasun, tidak terjadi sia-sia. Wala batilun, dan juga kebatilan dari firman dan tindakan Allah. Ya. Diciptakan iblis, dimasukkan ke neraka, tidak sia-sia, ada hikmah. Bal kullu ma yakhluquhu, bahkan segala apa yang ia ciptakan, aw ya'muru bihi, atau yang dia perintahkan, fa huwa tabi'un li hikmatihi. Maka ini memiliki hikmah. Wakila, dan dikatakan huwa min fa'ilin, hikmah hakim ini dari kata fa'il hakim, bimakna yang maknanya adalah muf'il, ya muf'il. Nah jadi makna maknanya apa? Makna muhkam, al muhkamu lil asmiya, al muhkamu yaitu yang maha teliti atas segala sesuatu. Maka dua makna ini ya sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Hakim maknanya muhkam, ya muhkim itu yang teliti, ya, yang disifati dengan hikmah. Ya, berbeda ya dengan kaum Asy'ariyah yang hanya menetapkan makna yang pertama saja, itu bermakna fa'il hakim. Wa minal ahkam, ya mungkin minal asyak ini dari kalimat minal ahkam. Wa minal ahkam, dan diantara hukum-hukum Allah, wal ithqan, dialah ketelitian ithqan. Fala yaqa'u fi khalqihi tafawutun, maka tidak terjadi pada ciptaan Allah tafawut, kebengkokan. Wala futurun, futur, keretakan. Wa ya wala yaqa'u fi tadbirihi, dan tidak terjadi pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala khalalun, kekurangan. Awittiramun, atau kegoncangan, enggak ada. Sampai sini tadi Syahrul? Tafadhal dibaca Mas Bowo. Tidak, al-khabiri. Tabi' maksudnya. Berismi itu. Ismihi al-khabir. Bahwa minal khibrah, bahwa minal khibrah, minal khibrah, bahwa minal khibrah, nah, khibrah itu bahasa Arabnya apa itu? Pengalaman. Bimakna kamalul ilmi. Kamalul ilmi. Kamalul ilmi. Wasuqihi. Wasuqihi. Al-ihaqati bi-niyyati al-ruhi tafsiri rasul. Wa wusuli. Ma khafiya wa daqqa minal fasiyati minal hissiyat minal hissiyati wal ma'naliyati faqad dhakara subhanahu fi hadhihi al-ayati ba'du ma'naliyati masa ba'du jadi fa'il ba'da ba'da ma yata'alluqu bihi ilmuhu ma yata'allaqu bihi ta'allaqa yata'allaqu ma yata'allaqu bihi ilmuhu dalala bihi ilmuhu fa'il yata'allaq ma yata'allaqu bihi ilmuhu dalalati 'ala shumulihi wa ihatatihi bima وبدرين وحشرات كيف دي طحن تنوينها وحشرات ومعادن لا معادن معادن apa معادن apa benar لا مفاعل مفاعل paham مفاعل berarti belum paham isim kuil dan mencari maaf ya itu dia salah ya lihat yadkhulu fil ardi min habbin wa bidrin berarti maadina bersama dina apa gimana alinnya jadi apa apa alinnya jadi apa maa ya alif tafriqah lah aja terus kamanya suci minha min zar'in wa ashjarin wa uyunin jariyatin wa ma'adina nafi'atin kadzalika mama yadhibu minas sama'i min surujin min salji salju salji apa itu? Suluj. Kalau anak mufrad. Min saljin wa amtarin wa suwa'in wa malaikatihi wa a'malin wa tayrin sibab. Wa suwa'in apa itu? Suwa'in. Enggak, amtarin wa min sulujin wa amtarin wa suwa'in. Lah. Enggak belajar dari pengalaman tadi. Wa malaikatin. Ah, Bapak ya. Ba'ali wa tayyirin simati sawatin ila ghairi dhalika mimma ya'lamuhu jalla sya'nuhu. Fadzakara fiha. Tajibu. Qala al-musannif dari mana tuh? Ya, pihak. Nah, pada ayat ini juga kedalik juga ya, terdapat isbat ismihi al-hakim. Penetapan nama Allah al-hakim. Al-khabir. Wahuwa minal khibrah. Itu dari kalimat khibrah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Gitu kan. Yang seolah-olah mengetahui maknanya. Itu dari kalimat khibrah. Khibrah maknanya pengalaman. Kalau antum mengatakan indi ana khibra. Ya. Saya punya pengalaman. Berarti dia punya ilmu lebih. Ya enggak? Semisal Syekh Adli ya, lahu khibra fi bai' tib. Syekh Adli punya khibra dalam jual beli parfum. Ya. Jadi bukan cuma tahu aja. Tapi bagaimana cara mengatasi solusi kalau ada masalah segala macam. Jadi ilmunya lebih. Gitu. Nah, sama Syekh Sahrul lahu khibra fi zawaj. Kan sudah pengalaman, baru berapa bulan lalu nikah. Nah. Wa ana kadzalik ya, ana juga ya. Li khibra. Li khibra aksar. Aksar minka. Kalau lebih lama mungkin atwal zaman ya Syekh Adri. Tapi kalau aksar lah Syekh Adri kalama. Bimakna apa maknanya? Kamalil ilmi, sempurna ilmu. Wa wusukihi. Dan ilmunya itu wusuk, kokoh. Wa ihatati al-asyai. Dan mencakup segala sesuatu. Ala wajib tafsiri secara terperinci, secara detail. Wa wusuli ilmihi. Dan ilmunya itu sampai ila makhafiyah. Kepada sesuatu yang samar sekalipun. Wadakqa minal isyati. Ya. Dan dakqa, ilmu itu dakqa. Dan paling kecil sekalipun, ilama khofya, wadakqa, itu wawnya itu atifah, khofya fi'il mani, dakqa juga fi'il mani. Mani itu ma mausul. Dan ilmu Allah itu sampai kepada sesuatu yang khofya, yang samar, wadakqa dan yang paling dekik sekalipun, yang paling kecil sekalipun, minal isyan dari sesuatu yang isyan yang dapat dirasakan oleh panca indera atau yang konkret, wal ma'nawiyah atau sesuatu yang tidak didapat dijangkau oleh panca indera atau dalam artian yang abstrak. Nah, waqad zakara subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayati, pada ayat ini ya, menyebutkan ba'da ma yata'allaqu bihi ilmuhu, menyebutkan beberapa hal yang ilmu yang terkait dengan ilmunya ini ya, untuk apa? Lidzalati ala syumulihi, untuk menunjukkan atas kesempurnaan ilmunya itu, wa ihatatihi, dan cakupannya, bima la tablughu, dengan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh ulumul khalqin, oleh ilmu-ilmu makhluknya. Pada qara annahu, maka beliau di sini menyebutkan bahwa Allah ya'lamu ma yaliju, dia mengetahui. Pada qara di sini Allah ya, maka Allah taala dia menyebutkan di ayat itu bahwa Allah ya'lamu ma yalij, dia mengetahui apa yang yalij, yang apa namanya, keluar dari bumi. Ya'lamu ma yalidu fil ardh wa ma yakhruju minha. Ai yadkhulu fil ardi. Apa ya, bukan yang yalid itu, bukan yang keluar ya. Yadkhul, yang masuk ke perut bumi. Rupa tanah, apa air. Kemudian min hubbin, berupa biji, bijian, wa bidrin, benih atau bibit. Wa miyahin, miyah jamak dari ma, moya moya kalau kata orang. Wa hasyaratin, dan hasyarat, hasyarat ini ya serangga, binatang-binatang serangga yang masuk ke dalam bumi, sisa semut, pelabang. Wa ma'adin, ma'adin misalnya, ma'adin itu berupa tambang, di dalam bumi terdapat minyak, ya, gas, di dalam bumi terdapat apalah, tambang ya, besi dan yang lainnya. wa ma yakhruju minha, dan yang keluar dari bumi, min zar'in, tumbuhan, wa asjarin, pepohonan, wa uyunin jariyah. Maksudnya uyun di sini bukan mata kita, tapi mata-mata air yang jariyatin, yang mengalir, wa ma'adina, dan ma'adin tadi apa? Hasil-hasil tambang yang nafi'atin, yang bermanfaat. Kadzalik, demikian pula. Wa ma yanzilu minas sama', dan dimengerti apa yang turun dari langit. Kalau di sana salju, kalau itu suluj, ya. Lupa salju, wa amtarin, amtar jamak dari amtar, lupa hujan, wa sawa'iq, petir, wa malaikatin, malaikat turun ke bumi dari langit. Wa ma ya'ruju, wa ma ya'ruju, dan apa yang naik kepadanya? Ayat yas'adu yang naik pihak ke langit. Ya kadzalika min malaikatin, malaikat yang naik ke langit. Wa amalin, dan amal-amal saleh. Ya kan, di ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'ruju ilaihi amal saleh, gitu. Dan naik kepada Allah amal-amal saleh. Maka amal-amal saleh itu naik. Ya. Wa tayrin, tayr, burung. Ya. Wa sawaf, tayrin sawaf itu burung yang sawaf, yang berbondong-bondong. Ya, tayrin sawafa. Sawafa. Na'at. Dia mamdud bin sawaf. Nah, apa ilatnya sawafa, berbondong-bondong? Ya, dia bersop-sop. Nah, lah. Mutajumu mafa'il. Ya. Oh, jamak. Ya, wazan fi'il. Fa'al wazan fi'il. Sawafa. Baik. Ila ghairi dhalik, dan yang lainnya, mimma ya'lamuhu jalla sya'nu, yang diketahui oleh Allah jalla sya'nu. Nah. Ya. Baik, tafadhal, Pak Adri. Mafatihah, nah. Kila mazatihu, wakila turuhu, wasbatihu alati ditawas. Yu. Ditawas selalu bina ilaihi. Jemu mitahil dikasin mimi. Oh, mafatihu di hati yai au miftahin di hati yai mafa'il mafa'ila yain mafa'ila. Nah, faqad fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu ma taksim wadah. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamutu inna allaha alimun qadir. Faqad dallat al-ayatani al-ayatani ala annahu subhanahu alimun bi ilmi wa sifatun lahu qa'imun bidatihi khilafan lil mutazilati alladhi nafau sifatihi wa minhum man qala innahu alimun bidatihi wa qadirun bidatihi ila akhirihi wa minhum man fasara asma'ahu bima'anin salbiyatin faqala alimun ma'nahu la yajhal la yajhal wa qadirun ma'nahu la ya'jaz la ya'jiz la ya'jiz. Nah, cuba dulu. Qala rahimullah. Dakar biha, maka di ayat ini juga Allah Ta'ala menyebutkan anna indahu mafatihal ghaib, bahwa di sisinya lah kunci-kunci yang ghaib, kunci-kunci yang ghaib, la ya'lamuhu illahu, yang tidak dimaksudkan dia, wa mafatihu al ghaib, wa mafatihu al ghaib. Ini waw istinafiyah. Dan kunci-kunci ghaib, kira khazainu, dikatakan itu adalah khazanah-khazanahnya. Ya, khazanah itu gudang-gudang kekayaan ilmunya. Ya, wakila, dan dikatakan turuk, jalan-jalan. Wasbabuhu, sebab-sebabnya, allati yutawassalu biha ilaihi. Iya, sebab-sebabnya, jalan-jalannya yang akan menyampaikan biha dengan mafatih al-ghaib tersebut bilai kepadanya, kepada Allah. Nah, mafatih itu adalah jam'u miftah, jamak dari miftah, bikasri dengan kasri au miftah, ya, kunci kalau diartikan ya. Fathah ayat tahu isim alatnya miftah. Boleh miftah, boleh miftah, dua boleh. Ya, bihad bil ya mafa'i, dengan bihad ya, ya mafa'i. Ya, lafaz miftah atau miftah ini merupakan jamak dari jamak. Ya. Nah, miftah, miftah di jamak mafatih, wazan mafa'il. Boleh juga mafatih, mafail, boleh juga. Dengan dihadap ya. Ya, bihad bil ya mafail. Boleh juga mafail atau dihadap ya mafail. Mafail, mafail, boleh dua-duanya. Ya. Baik. Ya, nah. Waqad fassara Nabi SAW, dan Nabi SAW telah mentafsirkan hal ini dengan sabda beliau, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci ghaib itu ada lima. La ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar. Ya, summa tala, kemudian beliau membacakan qaulahu, firmannya innallaha indahu aqimul sa', dan sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu sa', ilmu sa', maksudnya ilmu hari kiamat. Yunazzilul ghaiza, dan dia menurunkan ghaiz, hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada di rahim-rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan suatu jiwa pun nafsu la tadrima matat, ia tidak tahu mada taksibu badan, apa yang akan diusahakan besok. Wa matadri nafsu bi ayi ardin tamut, dan suatu jiwa pun matadri, dia tidak tahu bi ayi ardin, di tanah mana tamut, dia bakal mati. Innallaha alimul khabir, sesungguhnya Allah alim khabir, mengkau. Kalau khabir tadi maknanya apa? Kamalul ilm. Waqad dallatil ayatani al-akhiratan, dan dua ayat yang terakhir ya, surah Al-Hasyr ini ya, telah menunjukkan ala anna subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala alimun bi ilmin, yaitu alim dengan ilmu, huwa sifatul lahu, yang ilmu ini menjadi sifat baginya, qaimun bi dzatihi, yang sifat ilmu ini menetap pada zatnya, berarti ini sifat lazim. Khilafan lil Mu'tazilah, ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah alladzina naqaw sifatih, yang menafikan, yang mereka menafikan sifat-sifatnya. Wa minhum man qala innahum, ya, di antara mereka berkata innahu alimun bidzatihi, sesungguhnya Allah alim dengan zatnya. Wa qadirun bidzatihi, dan mampu dengan zatnya. Ya. Jadi makna perkataan kaum Mu'tazilah innahu alimun bidzatihi, maksudnya Allah Ta'ala tidak mengetahui dengan sifat dan tidak mampu dengan sifat. Ya. Sa'aliyum lil Mu'tazilah alladziina nafaw. Alladziina nafaw sifat, sifatih jamak mana saleh manso walau itu nasbih al kasro. Jangan cek-cek berapa awal juga. Enggak ya. Terkadang memang kita yang ilmu sudah tinggi tinggi sekalipun yang dasar dasar gini lupa aja wajar. Ya. Ini enggak apa. Nah. Wa minhum, jadi maksudnya nanti kalau Mu'tazilah mengatakan innahu alimun bidzatihi, oleh itu hanya alim pada zatnya, nanti ujung-ujungnya mereka akan menafikan, ya, sifat ilmu tersebut. Wa minhum man fassara asma'ahu, di antara mereka ada yang mentafsirkan nama-namanya, nama-nama Allah bima'anin, dengan makna-makna yang salbiah, yang negatif. Qala alimun ma'nahu la yajhal, kata mereka, alim itu maknanya apa? Layak jahat, tidak bodoh. Nah ini gak ada pujian. Kayak antum dikatakan, anda tidak seperti monyet. Sibu. Alim, ganteng. Gak seperti babi hutan. Nah, ini kan kurang aja. Qadir, kan Qadir maha mampu. Maknanya apa? Kata Mu'tazilah, la ya'jizu, yang tidak lemah. Nah, itu kurang aja. Ya. Ila. Nah, terus baca ini. Ajar, ya, apa? Ibnu Samad. Wa hadhil ayat bihamli kulli unsa wawad'iha minhajul mata wal faifa kama akbaro an umumi ibratihi wa wa ta'alluqiha bikulli mumkinin wa an ihatati ilmihi bijami'il asyari. Nah, cukup ya. Sudah lumayan bagus. Abdul Samad ya. Latihan terus Abdul Samad barakallahu fi. Yusuf min haitsu al-mata wal kaifa. Haitsu itu mabni ala dhom. Terus al-mata. Al-mata wal kaifa. Nah. Masya. Ya. Al-mata wal kaifa. Ini. Hadil ayat, maka ayat ini hujjatun alaihim, inilah hujjah atas mereka yang menyerang mereka kaum Mu'tazilah. Faqad akhbara fiha, nanti ada terangin alnya itu al apa. Fakat akhbar fiha, Maka Allah Ta'ala mengabarkan di ayat-ayat ini subhanahu an ihatati ilmu, tentang cakupan ilmunya, bihamdi kulli unsa, yaitu dengan kehamilan setiap wanita, wawadiha, dan mereka melahirkannya, min haitsu, dari sisi al-mata, al-ghini, al-al. Al-istidrakiyah, al-dihniyah, atau al-ta'rifiyah. Ini al-ta'rifiyah bisa mengatakan. Atau al itu yang khusus ditanyakan. Mata, kapan? Min haitsu mata, kapan lahirnya? Wal kaifa, bagaimana? Itu mata tada'u, kapan lahirnya? Wa kaifa, bagaimana? Kaifa satada'u, satada'u, bagaimana dia akan melahirkannya? Begitu. Ya. Jadi Allah ini mengetahui wanita itu kapan dia hamil, kapan dia melahirkan, dan bagaimana dia melahirkan. Allah tahu. Kama akhbara an umumi kudratihi, sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan tentang keumuman atau cakupan kekuasaannya, wa ta'allukiha, dan kaitannya bi kulli mumkinin, dengan sesuatu hal yang mungkin, wa an hatati ilmihi, dan Allah mengabarkan tentang cakupan ilmunya, bi jami'il asya'i, tentang segala hal. Mata, ya, ya, Syekh Abu Abdurrahim, wa ma ahsana. Wa ma ahsana wa qala al-Imam Abdul Aziz al-Makki di kitabih Al-Haida Al-Haidati Li Bishr Al-Marisi. Ini tokoh Mu'tazila, Bishr al-Marisi. Al-Marisi. Ah, lihat tokoh Ali Nyimpang. Nah, Al-Mu'tazili. Wahuwa nazimu fi mas'alati al-ilmi. Inna Allah Azza wa Jalla, Azza wa Jalla, lam yamdah. Madaha yamdah. Lam yamdah. Fi kitabihi mulkan wala nabiyyan malakan, fi kitabihi malakan wala nabiyyan wala mursalan wala mu'minan faqiyan linafi al-jahli anhu ida dalla yadullu liyadullu ala isbatil ilmi lahu. Innama fil madhi madaha yad madaha yamdahu fanafa bidhalika al-jahla maqul al-jahla anhu faman athbata al-ilma maqul nafal jahla wa man zakara jahla lam yuthbit al-ilma nah ya masyaallah wa ma ahsana ma qala al-imam Abdul Aziz al-Makki, dan betapa bagusnya ya apa yang diucapkan oleh Imam Abdul Aziz al-Makki. Ya Abdul Aziz bin Yahya bin Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki. Ya. Ya, ini Al-Imam Ibnu Hajar Tabligh Taqrib Tahdzib yang menyebutkan autobiografi dari Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki ini. Di kitabih Al-Haidah, dan betapa bagusnya apa yang telah diucapkan Imam Abdul Aziz Al-Makki di kitab beliau Al-Haidah. Ya. Tapi dikatakan Al-Haidah ini karangan Al-Imam Abdul Aziz, ini para ulama enggak bersepakat ya. Di antaranya Adz-Dzahabi ini mengingkari bahwasanya kitab Al-Haidah ini adalah karangan Abdul Aziz Al-Makki. enggak ya, sebagai ulama mengingkari. Al-Dhahabi di kitab Al-Mizan wal I'tidal mengingkari bahwasanya kitab Al-Haidah itu karangan. Ya, sebagaimana kitab Ar-Ru kitab apa namanya? Syarah Arba'in Nawawi yang terkenal dengan Ibn Daqiq, karya Ibn Daqiq Al-Aid, ya, itu diingkari oleh para ulama, itu bukan karya Ibn Daqiq Al-Aid. Nah, itu adalah karya Ibn Hajar. Namun Syarah Al-Waraqat karya Ibn Salah itu diingkari oleh para ulama, bahwasanya itu bukan karya Ibn Salah. Ya. Nah, ini biasa begitu ya. Jadi antum enggak usah heran, enggak usah kaget kalau kitab Al-Ibanah karya Abdul Hasan Al-Asy'ari itu diingkari oleh sebagian ulama dari kalangan Asy'ariyah, bahwasanya itu adalah karya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Biasa itu, ingkar mengingkari kitab bahwasanya lahu au li syekh li imam fulan kata-kata. Angkara ba'dul qaum. Ya. Ala hadha nisbah, ini biasa. Jadi biasa begitu. Ya, ini majal ilmiah. Nah, jadi ini okelah, taruhlah ya, kita nafikan dulu ya perselisihan antara apa benar ini kitab Al-Haidah. Nah, jadi Abdul Aziz Al-Makki Al-Imam beliau berkata di kitabnya Al-Haidah, ya, beliau tujukan ucapan ini kepada Bishr Al-Marisi, pentolan Mu'tazilah. Nah, ya. Tolan Mu'tazilah Bishr bin Ghiyath Al-Marisi, mubtadi' dhal. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan Bishr bin Ghiyath Al-Marisi Al-Mu'tazilah. Ini boleh dibaca Marisi, boleh baca Mirisi. Ya. Tapi ya itu sukun yang pasti, entah Marisi atau Mirisi. Jadi kalau ada nyebut Bishr bin Ghiyath Al-Mirisi, ya, maaf dibahas. Ada yang nyebut Marisi, ini. Ya, ini nisbah pada negeri Marisa. Ya. Nah, beliau berkata kepada Bishr al-Mu'tazili wa huwa yunadhimu, yang Imam Abdul Aziz Al-Makki ini mendebat Bishr al-Marisi al-Mu'tazili fi mas'alatil ilmi, pada permasalahan ilmu Allah. Beliau berkata, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah Azza Jalla, lam yamdah, tidak memuji di kitabnya. Manakan satu malaikat, kalau di kitab mana ada tambahan mukarramah, dia kata tidak ada malaikat yang didekatkan. Wala nabiyan, dan Allah juga tidak memuji seorang nabi mursalah, ada mursalah tuh, nabi yang diutus. Wala mu'minan taqiyan, dan Allah tidak memuji mukmin yang bertakwa. Binafil jahli anhu, Allah tidak memuji semua makhluk-makhluknya yang mulia ini dengan menafikan jahil. Ya lah, Allah tidak memuji nabiku bukan orang bodoh, malaikatku bukan orang bodoh. Tapi Allah puji malaikatnya, ya, Allah birohul apa namanya, yang terpercaya gitu kan, yang amin, rohul amin. Ya lah, nabinya dipuji dengan pujian-pujian. Hamba-hambanya juga, ya, dia kata siapa? Imam Abdul Aziz. Allah enggak pernah memuji di kitabnya dengan pujian yang kayak tadi. Ya, bina bil jahil anhu, menafikan jahil semata. Kenapa demikian? Liyadulla ala isbatil ilmi lahu. Hal ini untuk menunjukkan atas penetapan ilmu bagi Allah. Wa innama madahahum, madaha dengan fi'il. Dan hanya saja madahum, fa'il dari madaha adalah demi mustatir bihi jawazan takdir huwa. Huwa itu ya'udu kembali kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah memuji mereka bi isbatil ilmi lahu, dengan menetapkan ilmu bagi mereka. Gitu kan? Fanafa bidzalika al-jahla. Maka Allah Ta'ala menafikan dengan ujian tersebut, menafikan apa? Al-jahl, kebodohan dari mereka. Faman asbatal ilma nafal jahla. Barang siapa yang menetapkan ilmu, berarti dia telah menafikan jahil. Waman nafal jahla, dan barang siapa yang menafikan jahil, lam yusbit al ilmu. Maka ini tidak menetapkan ilmu. Nah, ya, ini di kitab Al-Haidah halaman 29 sampai halaman 30. Nah, ya, ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Allah alim maknanya la yajhal. Nah. Ya. Terus simak. شاهد رحمه الله والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء إيجاده فاعل فاعل يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل لأن إيجاده الأشياء إيجاده الأشياء لأن إيجاده الأشياء بإرادته وإرادة تستلزم العلم علما تستلزم العلم بالمراد ولهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب السمعة ودقيق الخلق خلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لا لامتناع صدوري امتناع صدوري صدوري مضاف امتناع صدوري ذلك عن غير علم ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال فلو لم يكن الله عالماً لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. نعم. والدليل العقلي على علمه dan dalil akal atas ilmu Allah Taala أنه يستحيل إيجاد الأشياء ما هجر. Bahwasanya Allah mustahil mengadakan segala hal, menciptakan segala hal ma hajar. Tapi Allah ini disertai dengan sifat kebodohan. Tak mungkin. Li'ana ijadahu al-asyya'a karena ya, ciptaan Allah ini atas segala sesuatu ya, bi'irodat ini apa irodnya al-asyya'a di sini Pak Adri enggak isim ananya ijadahu li'anna ijadah itu isim anna wa huwa mudaf hu mudafun ilah Al-Asya, no ijad, Al-Asya apa ni Pak? No Pak, maful ahsan. Ijad, berapa lama? Fi'il. Ya. Dia masdar. Fi'al, ijad. Dia masdar berapa lama? Karena ijad dan karena ya, yang diadakan Allah atau yang diciptakan Allah ini al-asya'a segala sesuatu bi iradatihi ini dengan keinginan Allah ya wal iradatu sedangkan iradah sifat keinginan Allah ini tastalzimul ilmu maka ini berkonsekuensi mengharuskan adanya ilmu bil murad dengan apa yang dikehendaki ya walihada qala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ketahuilah ya'lamu man khalaq. Dia mengetahui ya man khalaqa. Siapa yang menciptakan? Siapa yang telah menciptakan? Wa huwa al-latiful khabir. Dan dia adalah Maha Latif. Maha lembut. Al-khabir, khabir tadi kemaluan. Maha sempurna ilmu. Di antara makhluk fatih, karena yang namanya para makhluk, pihak minal ahkami wal itqan. Karena karena para makhluk baik berupa ahkam-ahkam dan iskot pihak pada penciptaannya berupa ahkam, ahkam tadi sudah dibahas, dan iskot kemudian pada penciptaannya itu wa'ajibi san'ati, dan ya, apa ciptaan yang mengagumkan, yang mengagumkan, wa'daqiqil syukhati, dan penciptaan yang teliti, ma yashhadu bil ilmil ba'ilah. Ya, kabarnya mana sih dia? Nah, biasa. Ya, itu, ya, mana ini mah apa di sini? Nah, mausul, yaitu yang, ya, apa namanya? Ya syahadu bil ilmi fa'ilah, itu disaksikan atau yang menyaksikan dengan ilmu yang melakukannya terhadap ciptaan-ciptaan tersebut. Bil ilmi fa'il maksudnya bil ilmi khaliqiha, yang menciptakannya. Limtina'i suduri dalika an ghairi ilmin, untuk mencegah timbulnya itu semua, timbulnya para makhluk itu tanpa ilmu. Ini sudah dibaca belum? Boleh anda minum makhluk? Udah. Karena yang namanya jadi makhluk itu man huwa alim. Ada yang namanya makhluk yang berilmu. Wal ilmu sifatu kamalin, sedangkan ilmu itu sifat yang sempurna. Kalau lam yakunillahu aliman, lakana fil makhlukati man huwa akmalu minhu. Seandainya Allah, ya, seandainya ilmu itu tidak ada pada Allah, tentulah pada makhluk-makhluk ada yang man huwa akmalu minhu, ada yang lebih sempurna ilmunya daripada Allah. Ini kan enggak mungkin. Nah, terus lanjut. Ya, Pak Adri. Kullu 'alimin wa kullu ilmin. Wa kullu 'ilmin fi fil makhluq fil makhluqi inna ma istafadahu min khaliqihi. Wahibul kamali, wahib ini sifatnya dari wahaba, yang memberi, menghibah. Wahibul kamali haqqu bihi wa faqidu syai'i la yu'tihi wa ankarul wa ankarat wa ankarat til pada sifatu tidak ada wa ankaratnya pada sifat harusnya mu'annas. Apa ini? Makhluk. Enggak, tak nih. Wa ankarat al-falasifah. Wa ankarat al-falasifah ilmu. Nah, ilmu makhluk. Ankaro mengingkari apa? Mengingkari ilmunya. Wa ankarat al-falasifah ilmu ta'ala bijusiyati. Bijusiyati. Nah, annahu ya'lamu al-asya'a ala wajhi kulli ala wajhin kulli sabit. Wa haqiqatu qawlihim annahu la ya'lamu shay'an fa inna kulla ma fil khariji huwa juz'iyyun kama anzara ulatu min al-qadariyati ilman ta'ala bi'alil ibadi hatta ya'lamuha tawahuman minhum an ilmahu anna ilmahu biha yufdi ila jabri wa qawluhum ma'lum بطلان بالضرورة في جميع الأديان. قوله إن الله. شوفوا كذا ما تبرر. itu makan baru. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, wa kullu ilmin fil makhluki, dan seluruh ilmu yang ada pada makhluk, inna mastafadahu min khaliqihi. Sesungguhnya itu didapatkan dari sang penciptanya. Ilmu yang kita dapatkan dari mana? Dari Allah. Ya. Nah, ini juga sebenarnya ikhwah ya, kalau kita belajar, kita mesti sadar siapa ilmu kita memang dari mana? Dari kepintaran kita, murojaah kita, kecerdasan kita lah. Dari mana? Majuridillahu bihi khairan yufaqihu. Barang siapa yang kalau ingin dan kebaikan, yufaqih. Bukan hamba tersebut ya'lam wahdahu bila sababin wa bila wasilatin bila rabin, enggak. Tapi yufaqihu bihi. Nah, ilmu yang Allah berikan pada hamba ini takdir kauniyah. Nah, adapun seorang hamba berusaha melalui jalan-jalan menuntut menggapai ilmu, ini takdir syar'iyah. Begitu. Ya. Wahidul kamali ahakku bihi. Dan wahid tadi isim fa'il dari wahaba, yang menghibahkan. Menghibahkan tanpa meminta kembali. Ya, makanya Allah Ta'ala disebut punya nama Wahab, Abdul Wahab. Kalau padri itu, tapi aman tuh, ketutup sahur. Sini juga udah aman. Masa? Apaan? Oh, itu dia bahasa. Wahid berarti yang memberikan. Wahidul kamali, maka yang memberikan kesempurnaan, kan ilmu itu adalah bagian dari kesempurnaan. Itu ahakubin, lebih layak lagi, lebih tinggi lagi ilmunya. Wabakidu syih la yu'ti, dan sesuatu yang tidak, yang orang yang tidak memiliki sesuatu la yu'ti, niscaya dia tidak akan dapat memberi. Jadi kalau Allah dikatakan tidak punya ilmu, dia tidak dapat memberi. Tapi makhluk dapat ilmu dari Allah. Allah al-Wahid, Allah yang memberi. Wahab. Sedangkan kalau dikatakan Allah tidak punya ilmu, fakidu syih la yu'ti, orang yang tidak punya apa-apa dia tidak dapat memberi, kan? Begitu kan? Bisa dipahami sini. Jadi ini untuk membantah kaum yang mengatakan Allah tidak memiliki ilmu. Ya, yang cuma maknanya la yajhal. Apa makna alim la yajhal? Enggak ada isbat ilmu, cuma Allah enggak bodoh aja. Tapi ada ilmu enggak ada la yajhal. Gimana coba ceritanya? Hah? Bisa enggak bodoh karena enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu tapi enggak bodoh. Ya, dia namanya orang anak bayi sekalipun belum lahir, kan gak ada ilmu, jahil, ya, jahil, ada jahil di situ, nggak tahu apa-apa, Ya makanya Allah Ta'ala berfirman mengenai manusia ini, innahu kana dzuluman jahula, manusia ini dzulum jahula, ya, kata para sahabat yang dari Damaskus, ya. Innal insan lam yulat aliman. Manusia ini lam yulat, tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini kata Ibn Mas'ud. Saya bilang, nah ya jahat. Tapi tidak berarti jahil. Anak baik, jahil. Makanya kata Nabi, alimu sedia anakku, ajarkanlah anak-anaknya. Baik, barakallahu fiik. Wa ankarat al-falasifatu, wa ankaratil falasifah. Dan kaum falasifah mengingkari ilmu, ilmu Allah. Sebentar. Istri anak itu. Mana tadi? Falasifah. Ya. Wa ankarat al-falasifatu ilmu ta'ala bil juz'iyah. Kaum falasifah mengingkari ilmu Allah itu, ilmu Allah itu hanya juz'iyat, partisi-partisi aja. Ya, ilmu Allah itu hanya partisi. Jadi hanya apa ya? Parsial. Hah? Parsial-parsial aja. Apa sih bahasa Indonesianya? Bagian-bagian aja. Nah. Ya. Tapi nah. Jadi ilmu Allah itu kuliah, juz'iyah, ya, nggak ada perbedaannya, nggak ada pengkhususannya. Jadi ilmu Allah itu kuliah. Nah, kalau mereka mengingkari ilmu Allah itu kuliah, hanya juz'iyah, partisi, bukan kuliah, menyeluruh, gitu, ya. Tayyib barakallahu fiik. Allah Taala berfirman, aha kabiku disayin ilma, begitu kan? Nah, ilmu Allah ini meliputi segala hal. Baik. Qalu, mereka berkata, innahu ya'lamul asya'a. Wah, ini mereka mulai nih kan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala hal. Ya. Ala wajhin kulliyin sabitin. Ya. Pada Allah mengetahui segala sesuatu ala wajhin kulliyin, ya, dari sisi global saja, sabit, yang sabit, sabit di sini maksudnya bila tafsir. Jadi sabit jangan itu makna yang tetap, nanti gagal paham dan nggak ngerti juga. Kalau antum maknai sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu dari sisi keseluruhan sabit, ini enggak, ya, enggak ketemu sama wa angkarat al falasifatu itu. Jadi Allah mengetahui segala hal ala wajhin kulliyin sabit. Itu pada sisi, satu sisi keseluruhan sabit secara global saja, tanpa tafsir. Kemudian kata Syekh di sini komentar. Kalau begitu hakikat ucapan mereka ini apa? Wa haqiqatu qawlihim annahu ya'lamu syai'an, dan hakikat ucapan mereka bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu. Kalau cuma mengetahui yang global aja, ya, kalau mengetahui global, kalau itu Allah enggak tahu apa, ya, enggak ngerti. Kayak ada salat berjamaah di masjid, ya, berapa jumlahnya, siapa imamnya, siapa saja makmumnya, enggak tahu. Di masjid ada salat berjamaah. Nah, itu aja. Berarti tahu nggak? Beda kalau dikatakan siapa yang saat berjamaah di masjid saat ini, berapa jumlah yang tua, berapa jumlah yang muda, berapa apa makmumnya, berapa sok pakai baju apa makmumnya, baca surat apa, bla bla bla, pertanyaan rinci dijawab. Oh itu global. Ya sejumlah kaum muslimin saat berjamaah di masjid. Pertanyaannya tadi minta perincian, jawab global. Gimana? Dia tahu nggak? Ayah Allah Musa. Fa'inna kullama bil khariji huwa juz'i. Karena sesungguhnya segala yang bil kharij, bil kharij di luar kenyataan, huwa juz'i. Itulah juz'i. Ya. Juz'i ini yang terperinci. Bagian dari yang mulia tadi. Kama angkaratul gulatu minal qadariyah ilmahu ta'ala. Sebagaimana golongan ekstrim qadariyah yang mengingkari ilmu Allah ta'ala bi'af'alil ibad, tentang tindakan-tindakan hamba. Kan kalau kaum qadariyah gitu, hah? Apa yang saya lakukan bukan takdir Allah. Ya, Allah enggak mengetahui apa yang saya akan lakukan. Saya mau ngomong apa, Allah enggak tahu. Ini bukan takdir Allah. Kalau takdir, kalau mereka mengisbat apa yang saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan dan ucapkan takdir Allah, berarti Allah sudah mengetahui kan? Gak mungkin ada orang bilang setahun lagi saya bagaimana itu takdir Allah. Berarti dia menetapkan ada ilmu bagi Allah kan? Ada kan? Beda dengan orang yang apa yang Allah hendak yang saya lakukan setahun lagi Allah nggak tahu. Apa Allah tidak mentakdirkan? Itu keinginan saya sendiri. Berarti sama aja dia mengatakan Allah enggak punya ilmu. Nah, ini ucapan mereka sama seperti kaum Qadariyah. Hatta ya'lamuha, ya, hingga mereka mengetahui, hingga ya, mereka mengetahuinya. Jadi Allah tidak mengetahui tindakan-tindakan hamba hingga mereka para hamba mengetahuinya. Tawahhuman, yang ini adalah prasangka minhum dari mereka, anna ilmahu biha yufdi ilal khabar khabri, ya, bahwa ilmu Allah itu akan menghantarkan kepada khabar. Hah? Apa? Apa? Ilal jabri. Oh, afwan, jabr, ya, bukan jab, khabar, ya. Jabr, jabr itu apa maksudnya? Pemaksaan. Kata dia, kalau ilmu Allah itu meliputi apa yang akan terjadi nanti, kalau begitu ditakdirkan, kalau begitu kita dipaksa. Seperti kaum Jabriyah, ini ada yang ekstrim dalam takdir, kaum Jabriyah, Qadariyah. Kalau Qadariyah, menafikan takdir. Kalau kaum Jabriyah, menetapkan takdir, menafikan adanya usaha, ikhtiar. Saya zina, takdir Allah. Saya minum kopi, kok salahin saya? Gampang aja dia, takdir Allah. Makanya Umar ketika mau memotong tangan seorang pencuri, pencuri kan ini takdir Umar. Kata Umar, saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah. Wa huwa qawluhum ma'lumul butlan bi darurah fi jamilah dia. Wa qawluhum, dan ucapan mereka itu ma'lumul butlan bi darurah. Sangat jelas batilnya. Secara pasti di seluruh agama. Di jaminan dia, seluruh agama pun juga demikian. Batil qawluhum. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.